Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhar al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di saat kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita manusia, demikian pula bangsa jin, kecuali untuk satu hikmah, tujuan yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka selayaknya kita mengetahui apa itu ibadah, sehingga dengan itu kita bisa melaksanakannya dan bisa mengarahkannya, meniatkannya hanya untuk Allah. Karena di dalam ayat tadi, illa liya'budun, kecuali untuk mereka, yakni kalangan jin dan manusia, agar mereka mengibadahiku, yakni yuwahidun. Tafsir yang ma'ruf, kita kenal makna kecuali untuk mereka mengibadahiku, yakni mentauhidkan aku, memurnikan tujuan ibadah hanya kepada Allah. Berarti kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam ibadah, sehingga kita bisa menunjukkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam niatan kita dan perbuatan kita. Maka kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, as-su'al ar-rabi', soal yang keempat atau pertanyaan yang keempat, ma hiyal ibadatu, apa itu ibadah? Yani kalau dijabarkan lagi, apa itu ibadah yang memang kita itu diciptakan oleh Allah untuk itu, untuk melaksanakannya? Jawab, al-ibadatu hiya ismun jami'un di kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batinah wal-bara'ati mimma yunafi fi dhalika wa yudadduhu. Ibadah itu satu sebutan atau satu nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang batin, yang tampak maupun yang batin, dan berlepas diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Berlepas diri kita dari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Perlu diperhatikan, dari definisi ibadah ini, kita bisa mengambil satu kaidah yang dengannya kita bisa mengenali bahwa perbuatan tersebut termasuk ibadah atau bukan. Yang pertama, bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia mencintainya, maka itu adalah ibadah. Misalnya di dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mereka mudah dan sering bertaubat. Orang-orang yang mereka mudah dan sering bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mereka bersuci. Baik itu mensucikan badannya, lebih-lebih lagi mensucikan hatinya. Karena toharah itu ada dua, ya. Ada toharah yang qalbiyah, ada toharah yang badaniyah. Suci itu ada dua nih, suci secara badan maupun suci secara hati. Kalau suci secara badan kita tahu dalam fikih seperti apa diatur, ada wudu, ada mandi, ya, dan yang lain-lain. Kalau suci hati maka dibersihkan hati ini dari hal-hal yang mengotorinya, seperti kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, itu hal-hal yang mengotori hati. Makanya kalau ada manajemen kalbu begitu, ya, maka seharusnya yang dimanage itu hatinya, biar bersih dari kotoran-kotoran itu tadi. Kotoran kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan. Disucikan dari berbagai macam fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka ini namanya tohar, ini namanya bersuci. Kembali kepada definisi ibadah tadi, yakni lius munjam nikuli mahibullah wa irbah. Ini satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Allah di ayat tadi menyatakan mencintai orang-orang yang bertaubat. Tawab itu sering atau mudah untuk bertobat. Berarti dari situ kita tahu tobat itu termasuk ibadah. Kita tahu dari situ bahwa tobat termasuk dari ibadah. Kenapa? Apa dalilnya? Kenapa kamu nyatakan tobat ibadah? Karena Allah menyatakan Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Sedangkan segala sesuatu yang Allah cintai, itulah definisi dari ibadah. Sehingga sekarang kita berusaha untuk menaikkan, ya, naik kelas dalam kita membaca Al-Quran misalnya, atau membaca hadis, ya. Ketika kita dapati Allah menyatakan cintanya kepada sesuatu, berarti sesuatu itu adalah ibadah. Begitu. Demikian pula hal-hal yang Allah ridhoi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya Allah meridhoi sesuatu, maka sesuatu itu termasuk dari ibadah karena Allah meridhoinya. Apa contohnya? Contohnya adalah usaha kita di dalam menempuh manhaj salaf, itu ibadah. Jadi kita dalam berusaha untuk menjadi seorang salafi, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebutan lainnya sama. Ya, orang-orang yang kalau dipanjangkan salafi itu kan mengikuti Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Ini kalau dipanjangkan. Ya. Saya mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW dan memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ini kalau kita bicara panjang. Singkatnya apa? Saya seorang salafi. Usaha kita untuk mengikuti mereka, para salaful ummah, itu juga ibadah. Di dalam ayat Allah Tabaraka Ta'ala menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala was-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang awal mereka di dalam menerima Islam, masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Kemudian walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang secara umum, orang-orang yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar, dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau kita enggak mungkin masuk dalam golongan 1 dan 2. Muhajirin enggak mungkin masuk, Ansor enggak mungkin masuk. Satu-satunya peluang kita adalah, kesempatan kita adalah berusaha masuk ke dalam golongan yang ketiga. Ittaba'uhum bi'isan, orang-orang yang ittiba mengikuti mereka, para sahabat, dengan sebaik-baiknya di dalam menjalani agama kita meniru mereka. Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya, berarti kalau Allah menyatakan keridhaannya, maka perbuatan mereka tersebut termasuk ibadah. Perbuatan mereka tersebut termasuk ibadah. Dan tidak hanya Allah nyatakan keridhaan, masya Allah, Allah tambahi dengan memberikan jaminan wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, dan Allah sudah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mau mengikuti para salaful ummah, ini orang-orang yang paling beruntung. Orang-orang yang berusaha mengikuti manhaj salaf, ya, menjadi seorang salaf, ini orang yang paling beruntung. Kenapa? Allah sudah, saat dia hidup, Allah sudah berikan jaminan. Tapi ya, syaratnya harus istiqomah sampai meninggal. Syaratnya satu, istiqomah sampai meninggal tetap di atas manhaj salaf. Allah beri jaminan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah sudah persiapkan bagi mereka, ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi enggak ada ruginya dunia yang mungkin dulu membuat kita buta, ya, kita tinggalkan dunia tersebut dalam kondisi mungkin dunia tadi, ya, menyebabkan kita menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi mungkin dunia dan harta yang bergelimang itu tadi, ternyata dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah SWT dalam mendapatkan dan meraihnya, maka tidak pernah, ya, seorang salafi itu merasa rugi meninggalkan hal-hal maksiat itu tadi. Walaupun mungkin secara dunia kelihatannya, ya, menggiurkan, tapi dia tidak akan rugi. Kenapa? Allah ganti dengan ganti yang jauh lebih baik, bahkan enggak bisa dibandingkan. Jannat. Apa jannat? Surga-surga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "A'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Aku sudah persiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Kenikmatan surga itu enggak pernah dilihat oleh mata. Kalau kenikmatan dunia, senikmat apapun, berada di puncak kenikmatan dunia itu pernah dilihat oleh mata. Jauh lebih nikmat dari itu. Wala udhunun samiat, bahkan didengar enggak pernah. Itu nikmatnya buat di surga itu kayaknya seperti ini rasanya. Mungkin seperti ini, enggak pernah. Wala khatara 'ala qalbil bashar, bahkan terbersit, dibayangkan aja enggak pernah. Mungkin dia membayangkan kenikmatan lahma thairin mimma yastahun, daging burung sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mungkin rasanya begini. Enggak pernah terbayang. Ya, enggak pernah terbayang. Maka sekali lagi, ya, jangan pernah memberikan celah ruang bagi syaitan untuk mengendorkan semangat kita meninggalkan manhaj salaf, ya, dengan menyatakan kamu rugi ikut manhaj salaf. Ya, dulu kaya sekarang jadi kere misalnya. Ya. Tahu kere ya, sama ya. Nah, justru kita tambah kaya dengan, ya, kita menempuh manhaj salaf. Kenapa? Kekayaan itu adanya di hati. Kekayaan itu ada di hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah. Kembali kepada kitab. Minal aqwali wal a'mali al-zahira wal batina. Ibadah itu bisa berupa ucapan, perbuatan yang zahir, bahkan juga yang batin. Makanya di pertemuan kemarin, ya, bagi yang hadir, saya sampaikan akidah, keyakinan itu. Kita tampak secara zahir tidak berbuat apa-apa, ya kan? Kita hanya meyakini Allah itu satu, Allah itu satu-satunya pemberi rizki, Allah itu satu-satunya yang berhak untuk kita tujukan doa kepadanya. Kita hanya meyakini seperti itu. Enggak tampakkan secara zahir begitu. Terkadang sedang diam saja orang itu. Tapi dalam kondisi diamnya dia mendapatkan pahala dari Allah terus-menerus. Maka selama antum meyakini keyakinan yang benar itu, selama itu pula pahala mengalir. Maka sekali lagi, enggak akan ada ruginya. Orang dia berjuang, berusaha untuk memahami akidah yang benar, ya. Karena ini yang paling tinggi akidah itu. Tauhid dan akidah itu keyakinan paling tinggi, ya. Ibadah yang paling tinggi. Meyakini makna dari kalimat La ilaha illallah, diyakini dengan hati. Maka selama itu pula, ya, syaratnya satu tapi, apa tadi? Istiqomah. Sampai meninggal, maka misalnya kita masih punya umur sekian tahun begitu, ya, selama kita masih di atas akidah salaf, ya, akidah Islam yang benar, maka selama itu pula kita terus mendapatkan pahala akidah kita. Insya Allah. Ya. Enak kan? Akidah itu cuma meyakini dalam hati gitu. Yakin. Tentu saja kalau amalan itu adalah konsekuensi dari keyakinan. Tapi pada aslinya itu keyakinan dia. Satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mungkin belum bisa membayangkan, masa sih, ya, meyakini kalimat la ilaha illallah dalam hati langsung dapat pahala. Nah, maka saya tanya, sabar dan tawakal itu dapat pahala tidak? Dapat kan? Apa yang dia perbuat sabar itu? Ya. Ibadah hati. Tawakal juga ibadah hati. Gitu. Kadang orang terlihat diam, tapi ternyata dia punya ibadah tawakal. Dia punya ibadah sabar di hatinya. Dan itu dapat pahala. Nah, apalagi masalah akidah itu tadi. Dia juga akan mendapatkan pahala terus menerus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah pula wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadduhu, serta berlepas diri, yakni berlepas diri dari perkara-perkara yang bertentangan dengannya, bertentangan dengan ibadah kepada Allah. Dia berlepas diri dari kesyirikan. Dia berlepas diri dari kekufuran. Di antara konsekuensi dia berlepas diri adalah tidak membantu kesyirikan dan kekufuran yang terjadi. Itu konsekuensinya bara'ah begitu. Saya berlepas diri. Tidak mau terlibat dan ikut andil dalam kesyirikan dan kekufuran, dan bahkan harus memiliki kebencian di dalam hati terhadap kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Loh, masa kita tidak benci terhadap perbuatan seseorang yang dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam kondisi kalau misalnya ada di antara keluarga kita, ya, ternyata dia memberikan ketaatan, ya, tidak hanya kepada kita, mungkin kepada kita malah enggak taat, tapi kepada orang lain tak, kita marah dengan itu. Anak kita misal, ya, jangan anak kita, anak kita insya Allah anak-anak taat. Ada seseorang yang dia memiliki anak enggak taat, nggak taat sama dia, tapi sama orang lain taatnya bukan main. Ya, jadi kira-kira orang tuanya ini marah tidak ini melihat seperti itu? Marah. Dalam kondisi mereka yang baru kesyirikan dan kekufuran, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan yang tingkatnya paling tinggi. Ya. Makanya kata ulama, a'dhamu ma'usiyallahu bihi syirku. Kemaksiatan yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya adalah kesyirikan dan kekufuran. Makanya jangan kita memiliki rasa cinta atau senang terhadap kesyirikan, kekufuran dan acara-acaranya. Dan acara-acaranya ini mungkin yang butuh juga kita melatih diri kita dan juga istri dan anak-anak kita. Itu pada perayaan, ternyata itu hari rayanya orang musyrik. Ada perayaan, ternyata itu hari raya orang kafir. Ada tontonannya kan, begitu terkadang ya ada. Maka kita latih diri kita, kita latih mereka untuk tidak menyukai hal seperti itu. Nah, disebutkan salah satu penafsiran ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, wa idza marru billaghwi marru kirama. Wa idza marru billaghwi marru kirama. Orang-orang yang benar-benar mukmin itu ketika melewati al-laghwu, di antaranya adalah kesyirikan dan hari raya orang kafir, hari raya orang-orang musyrik, marru kirama, mereka lewat saja dengan mulia, yakni tidak mau bergabung dengan perayaan hari raya tersebut. Ini ya. Kalau orang dia sudah bisa mencapai taraf seperti itu, maka sempurnalah, ya, sempurnalah kalimat tauhid dia, ya, kalimat la ilaha illallah, dan sempurnalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy Muhammad bin Aman ibn Ali al-Jami atau Muhammad Aman al-Jami, ya, rahimahullah ta'ala menyatakan ayat yang merupakan tafsiran terbaik, ini dia ayat yang merupakan tafsiran terbaik terhadap kalimat la ilaha illallah. Ayat apa itu? Antum catat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Faman yakfur bit-taghut, maka siapa saja yang dia kufur kepada taghut. Taghut itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam kondisi dia ridho. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Faqad, maka sungguh istamsaka, dia sudah berpegang teguh. Bil urwatil wuthqa, dengan tali yang paling kuat. Maka sungguh dia sudah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Di penggalan pertama, faman yakfur bitaghut, siapa saja yang dia kufur kepada taghut, itu adalah al-bara'ah minasyirki. Kan begitu. Yakni sikap berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu namanya kufur kepada taghut. Yakni segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dan di antara makna taghut, ya dukun, syekh taghut gitu. Disebutkan, kalau antum pernah mengikuti kajian Fathul Majid, ya, beberapa makna taghut disebutkan di sini. Di antaranya adalah dukun. Ya, harus kufur, yakni harus mengingkari mereka, yakni tidak ada sangkut pautnya dengan mereka dalam masalah agama. Dalam masalah ibadah. Wa yu'min billah, ya, wa yu'min billah itu berarti makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini adalah orang yang dia berpegang dengan tali yang paling kuat. Nah, ini ayat yang merupakan tafsiran terbaik terhadap kalimat la ilaha illallah. Wah, kata. Sehingga segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selain ibadah-ibadah yang kita kenal, syahadat sendiri itu juga ibadah. Di rukun-rukun Islam, salat ibadah, siam, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang kita kenal. Berzikir, membaca Al-Qur'an, dan sekali lagi, selain yang kita kenal itu, mungkin kita juga perlu nanti melihat-lihat, merenungkan apa yang kita baca dari ayat Al-Quran. Kaidahnya, bila Allah menyatakan cintanya atau menyatakan keridhaannya, berarti perkara tersebut termasuk ibadah. Wa musabun alaiha, seseorang pasti akan diberi pahala dengan mengerjakannya. Dan sekali lagi, ibadah tidak hanya yang zahir, yang batin, ya, hati dia itu juga ada ibadahnya. Di antaranya adalah akidah dan keyakinan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabar, tawakal, ya, roja, ya, sikap harap dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah, ya, rujuk, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal tadi termasuk ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, as-su'alul khamis, soal yang kelima, mata yakunul amalu ibadatan, kapankah amalan benar-benar dianggap sebagai ibadah? Al-jawab, idza ukmila fihi syai'an, kalau disempurnakan padanya dua hal. Wa huma kamalul hubbi ma'a kamalil dhulli. Keduanya itu adalah kesempurnaan rasa cinta kepada Allah kesempurnaan rasa cinta kepada Allah, ma'akamali dhulli. Yang kedua adalah kesempurnaan dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, waladhina amanu ashaddu hubban lillah, waladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 165. Disebutkan sebelumnya tentang ayat ini, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Kata Allah, ada di antara manusia yang mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia ini mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cinta kepada Allah, setara. Waladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman, mereka lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat ini, yang pertama bahwa di antara orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa mereka juga cinta kepada Allah, tapi bersama dengan itu mereka juga cinta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang mereka jadikan sesembahan kepada Allah, baik itu orang-orang soleh yang sudah mati. Dan ini banyak terjadi ketika ditegur, maka seolah yang menegur itu mencela orang soleh yang meninggal ini. Padahal kita menegur, jangan kamu tempatkan kedudukan orang soleh yang meninggal ini seperti kedudukan Allah, sehingga kamu minta doa kepadanya dan lain-lain. Tapi dia merasa, para muwahid, orang-orang yang bertauhid yang menegur dia tadi, dibilang mencela orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, mereka menyatakan katanya cinta kepada Allah, tapi bersama dengan itu setara bahkan kecintaan mereka kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal ini, ya, setara dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berarti bukannya dimaksud bahwa orang itu dikatakan berbuat syirik ketika sama sekali tidak punya cinta kepada Allah, bukan. Masih ada mereka cinta kepada Allah, tetapi mereka juga cinta kepada perbuatan-perbuatan syirik mereka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Al-Quran ketika menceritakan, wa subhanallah, penyesalannya ahlun nar, penyesalannya para penduduk neraka. Mereka menyatakan, ketika mengatakan kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, id nusawwikum birabbil alamin, id nusawwikum birabbil alamin. Ini para penduduk neraka yang masuk neraka karena kesyirikan mengatakan kepada sesembahan-sesembahan yang mereka cintai dulu, sungguh menyesal mereka. Id nusawwikum, kata mereka, saat dulu, id itu untuk dulu, id nusawwikum, saat dulu kami menyamakan kalian, yakni menyetarakan kalian dengan Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terpikir bahwa mereka itu disebut syirik di saat tidak punya rasa cinta kepada Allah, yang dicintai hanya sesembahan-sesembahan selain Allah. Bukan. Bahkan justru dikatakan asyraka yusyriku itu ketika menggabungkan, yaitu menyamakan, menggabungkan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada kesyirikan dan sesembahan itu tadi. Yang seperti ini saja masuk neraka. Apalagi yang sama sekali tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ya mungkin masih cinta kepada Allah tetapi cinta mereka kepada sesembahan tadi lebih tinggi. Apa buktinya? Saat Allah dihina, mereka tidak begitu marah, ya. Tidak seperti tingginya kemarahan mereka saat sesembahan-sesembahan mereka ini dihina. Paham maksudnya? Itu menunjukkan bahwa cinta mereka kepada sesembahan-sesembahan tadi lebih tinggi dibandingkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Kok bisa seperti itu? Kalau kita menalar ya, subhanallah, setan itu bisa menggelincirkan manusia sampai seperti itu. Alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang sangat nyata seperti ini. Putunya seperti tadi, lebih marah saat itu tadi kesirikan-sirikan berkadina dibandingkan saat Allah yang dihina. Kemudian tafsiran walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Dan orang-orang yang beriman itu mereka lebih cinta kepada Allah. Bukan berarti mereka juga cinta kepada kesyirikan. Lebih itu terkadang kalau dikatakan dia lebih cinta kepada Allah, berarti masih ada cinta kepada ini. Cuman ini lebih. Paham ya? Bukan itu yang dimaksud. Tapi tafsirannya adalah waladina amanu asyaddu hubbalillah min hubbil musyrikina alihatahum. Orang-orang yang beriman itu lebih tinggi cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Mafhum ini? Kalau orang-orang yang beriman, tingginya, besarnya kecintaan mereka kepada Allah itu lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada kesyirikan mereka. Nah sekarang apa buktinya bagi kita? Kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah adalah dengan membela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat mereka seperti tadi kita contohkan. Di saat sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik itu dihina, ya. Begitu gencar mereka dalam membela. Lah sekarang kita sekarang pembelaan kita terhadap tauhid apa? Apakah segencar itu? Apakah kita semarah mereka? Harusnya saat Allah direndahkan, kita lebih marah dibandingkan marahnya mereka dalam membela kesyirikan mereka. Saat Allah dihina, saat Allah direndahkan, maka kita harus lebih marah, lebih cemburu hatinya dibandingkan ya, marahnya orang-orang musyrik dalam membela kesyirikan mereka. Itu namanya waladzina amanu, kata Allah SWT. Orang-orang yang memang benar-benar beriman itu, ya, kecintaan mereka kepada Allah lebih tinggi, lebih besar dibandingkan cintanya orang musyrik terhadap sesembahan mereka. Ya. Kemudian kata Syekh Hafid Al-Hakami wa qala ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka karena takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan ketika tafsir tentang ayat ini ada di Al-Mu'minun ayat 57. Al-Mu'minun ayat 57 kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah." Sesungguhnya seorang mukmin itu mengumpulkan antara perbuatan baik dan rasa khawatir. Khawatir enggak diterima amalannya begitu. Tapi dia bersungguh-sungguh dalam ikhlas dan mutaba'ah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi khawatir. Wa innal munafiq kata Al-Hasan. Tetapi orang munafik jama'at isa'atan baina isaa wa jama'a isa'atan wa amnan. Kalau orang munafik itu sudah dia berbuat jelek merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, introspeksi diri. Kita termasuk yang mana? Semoga tidak termasuk yang kedua. Seorang mukmin dia berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya, ya, dibarengi dengan rasa khawatir amalannya tidak diterima. Itu kalau mukmin, berarti benar-benar beriman sejati. Tapi kalau orang munafik, ya, sudah dia berbuat jelek, berbuat dosa, berbuat maksiat, masih ditambah merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama Allah taala, kata kembali ke matan kitab, wa qad jama Allah taala baina dzalika fi qawlihi, dan Allah taala yang mengumpulkan hal tersebut di dalam firman-Nya, ada di surat Al-Anbiya. Penting ini surat Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya ayat 90. Innam kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka, yakni para nabi, yusari'una fil khairat, bersegera untuk berbuat baik. Amal-amal baik itu segera mereka kerjakan. Ada kesempatan, kerjakan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah, raghaban wa rahaban, dengan rasa harap dan cemas. Para nabi padahal. Para nabi. Itu berarti bukti keimanan mereka. Rabban wa rahaban. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, ini mafhum, ya, ini merupakan bantahan terhadap ucapan yang dinisbatkan kepada Rabi' al-Adawiyah, ya, dari kalangan sufi. Ya, ya Allah, kalau aku mengibadahimu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan ke surga. Sombong sekali. Sombong ini. Kalau aku mengibadahimu atau meninggalkan maksiat kepadamu karena takut neraka, maka masukkan aku ke neraka. Sombong sekali, kuat dia. Para nabi saja beribadah dengan harap dan dengan cemas. Siapa yang dia contoh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.